Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab tentang firman Allah Ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 50. Ayat ini mencela dua bentuk ketidaksyukuran, rasa tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Dia berikan. Bentuk yang pertama adalah tidak bersyukur dengan menyantarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri, kepada usahanya dan kepandaiannya, seperti yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullah, "Hadza bi'amali." Nikmat ini aku peroleh dengan jerih payahku, usahaku. Demikian pula kepandaianku. Adapun bentuk rasa tidak syukur yang kedua adalah seseorang menyandarkan nikmat kepada Allah namun merasa berhak untuk mendapatkannya. Dia mendapatkan nikmat itu dari Allah karena dia berhak mendapatkannya. Juga seperti yang dikatakan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullah, "Wa ana mahququn bih." Itu seperti ucapan "Wa ana mahququn bih." Dan aku berhak mendapatkan nikmat itu dari Allah. Ini dua bentuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bersyukur kepada Allah maknanya adalah menyandarkan nikmat itu seluruhnya kepada Allah, Allah yang memberikan dan sedikit pun tidak merasa berhak untuk mendapatkan. Itu semua merupakan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan kewajiban bagi Allah, ya bukan keharusan bagi Allah untuk memberinya nikmat-nikmat itu. Itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis yang panjang yang belum lama kita bahas di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Hadis tentang al-abras wal-aqra' wal-a'ma, si belang, si botak dan si buta. Dua orang yang pertama tidak bersyukur kepada Allah karena tidak menyebabkan menyandarkan nikmat itu kepada Allah dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap nikmat atau yang ada dalam nikmat itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Adapun yang ketiga yaitu al-a'ma si buta, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah dan dia meyakini bahwa itu murni karunia Allah bukan karena haknya. Demikian pula bersyukur kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban atasnya terkait dengan nikmat itu. Rasulullah rahimahullah mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan min Bani Israil." Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil, yaitu abrasa wa aqra'a wa a'ma. Abras, seorang yang berpenyakit kusta atau semisalnya sehingga berbelang kulitnya dan sulit untuk disembuhkan. Wa aqra'a, si botak yang tidak memiliki rambut di kepalanya. Wa a'ma, dan si buta, dan seorang yang buta. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ, lalu Allah berkehendak untuk menguji mereka, memberikan cobaan, ujian. فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا, ini bentuk ujian yang akan Allah berikan terhadap mereka, lalu Allah mengirim, mengutus kepada mereka malakan, satu malaikat. Fa'atal Abu Rafa. Malaikat itu mendatangi si belang yang berpenyakit kusta atau semisalnya. Ya, faqala, dia mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaika? Hal apakah yang paling kau sukai? Qala, dia menjawab, launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bih. Yang paling aku sukai adalah warna yang bagus, kulit yang bagus, dan hilang dariku penyakit ini yang mana manusia telah merasa jijik kepadaku dengan sebabnya. Qala famasahahu fadhaba anhu qadarahu fadhaba anhu qadaruhu. Qala, jadi mungkin perawi, famasahahu, lalu malaikat itu mengusapnya, maka hilanglah darinya penyakit yang menjijikkannya itu. Fa'u'tiya launan hasanan wajildan hasan. Wajildan hasanan. Lalu dia diberi warna yang bagus dan kulit yang bagus. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Malaikat itu kembali bertanya, kemudian harta benda apakah yang paling kau sukai? Qala, dia menjawab, al-ibil awil baqar syakka Ishaq. Yang paling aku sukai adalah harta benda berupa onta-onta atau sapi-sapi. Ya, ungkapan atau di sini syakka Ishaq karena seorang rawi yang bernama Ishaq ragu. Ya. Jadi keraguan dari rawi. Tepat riwayatnya. Fa'u'tiya naqatan 'ishra'a. Lalu dia diberi seekor unta betina yang bunting. Wa qala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat itu mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi untukmu ya pada ontamu ini. Qala fa'atan aqra'a. Lalu malaikat itu mendatangi al-aqra', si botak yang tidak memiliki rambut di kepalanya. Faqala, kemudian dia bertanya, ayu syai'in ahabu ilaika? Hal apakah yang paling kau sukai? Qala sya'run hasan. وَيَذْهَبُ عَنِّيَ الَّذِي قَدْ قَدِرَنِيَ النَّاسُ بِهِ. Dia menjawab, yang paling aku sukai adalah rambut yang bagus. Dan hilang dariku ya, penyakit yang mana manusia telah merasa jijik denganku atau kepadaku dengan sebab penyakit itu. Yaitu kebotakan. فَمَسَحَهُ. Lalu malaikat itu mengusapnya. Fadhaba anhu, lalu hilanglah ya, penyakit itu darinya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, dan dia diberi rambut yang bagus. Faqala, malaikat itu bertanya, ayyul mali ahabbu ilaika, harta benda apakah yang paling kau sukai? Qala al-baqar awil ibil. Dia menjawab, harta benda yang aku sukai, yang paling aku sukai adalah sapi-sapi atau onta-onta. Nampaknya disukai syak minar rawi, keraguan dari rawi. Yang dikatakan oleh al-aqra' si botak ini al-baqar ataukah al-ibil. Tapi kalau melihat konteksnya, ya runut cerita ini, nampaknya yang dijawab oleh al-aqra' adalah al-baqar, sapi. Itulah harta benda yang paling dia sukai. Adapun al-abras menjawab apa? Al-ibil. Unta. Harta benda yang paling dia sukai. Fa'u'tiya baqaratan syamilan. Lalu dia diberi seekor sapi betina yang bunting. Qala barakallahu laka fiha. Malaikat itu mengatakan, semoga Allah memberkahi untukmu pada sapi itu. Fa'atal a'ma. Lalu malaikat itu mendatangi si buta, orang yang ketiga. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika? Dia bertanya, hal apakah yang paling kau sukai? Qala, dia menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nasa. Yang paling aku sukai, paling aku inginkan adalah Allah mengembalikan kepadaku pandanganku, penglihatanku, sehingga aku dengannya bisa melihat manusia. Famasahahu. Lalu malaikat itu mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarahu. Kemudian Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya. Qala, malaikat itu bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta benda apakah yang paling kau sukai? Qala al-ghanam. Dia menjawab, al-ghanam. Harta benda yang paling disukai adalah al-ghanam, yakni kambing. Fa'u'tiya syatan walidan. Kemudian dia diberi seekor kambing bunting, walid. Walid di sini artinya kan bisa melahirkan, tapi maksudnya adalah yang hampir melahirkan, bunting. Fa'anta jahadani wa wallada hada. Maka dua orang ini, dua orang yang pertama yaitu Al-Abras, si belang, dan Al-Aqra', si botak, ya, mengembangbiakan ternak mereka, yakni onta dan sapi mereka itu berkembang biak, ya, melahirkan dan melahirkan dalam jumlah banyak. Wawalladahada, dan orang ini pun, yakni Al-A'ma, si buta, yang juga berhasil mengembangbiakan kambing-kambingnya. Fakana lihada wadin minal ibil. Sehingga lihada, orang yang ini, ini Al-Abraf, si belang, sampai memiliki satu lembah onta. Onta sebanyak satu lembah, sangat banyak, memenuhi lembah. Walihada wadin minal baqar, dan yang ini, ini Al-Aqra' si botak, ya, memiliki satu lembah sapi. Sapi yang sangat banyak, memenuhi satu lembah. Walihada wadin minal ghanam, dan yang ini, yaitu Al-A'ma si buta, memiliki satu lembah kambing. Banyak sekali, berkembang biak, berbarakah. Qala thumma innahu atal abrasa fi surati wa hayati. Kemudian sungguh dia, ini malaikat tersebut, ya, kembali mendatangi si belang. Ya, yang sebelumnya berkulit belang karena sakit kusta atau semisalnya. Ya, kemudian Allah sembuhkan. Kemudian Allah beri, ya, hewan ternak yang sangat banyak, yang berupa apa, onta. Kemudian malaikat ini datang kepada Al-Abbas, kepadanya, fi surati wa'ati. Ya, pada atau dalam rupanya dan penampilannya. Surah ini biasanya terkait dengan apa? Fisik. Kalau hai'ah, penampilan, mungkin pakaian. Faqala. Lalu malaikat itu mengatakan, rajurun miskin. Ya, ini seorang yang miskin. Ini dirinya. Karena malaikat ini datang dalam wujud manusia, ya, dengan rupa dan penampilan yang sama dengan Al-Abras, si belang ini, ya, dahulu, ya, belang, ya, kemudian pakaiannya juga pakaian orang miskin, penampilannya. Malaikat itu mengatakan, rajulun miskin, seorang yang miskin, qadin qata'at biyal hibalu fi safari, telah habis, ya, perbekalanku di perjalananku ini. Ya, ini musafir juga, miskin, musafir, habis perbekalan, hibal, hibal asbab, yakni sarana-sarana, ya, dan bekal-bekal dalam perjalanan telah inqat'at, telah habis. Fala balaghani al-yawma illa billahi tsumma bik. Maka tidak ada Ya. Sebab yang bisa menyampaikanku sampai tujuan pada hari ini, kecuali dengan Allah, kemudian denganmu, kemudian dengan sebabmu. Dengan pertolongan Allah, kemudian dengan sebabmu. Ini kan ujian dari Allah. Yang malaikat ini datang kepadanya sebagai ujian. Apakah bersyukur ataukah tidak. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan wal mal. Aku memohon kepadamu, kata malaikat ini yang datang dalam bentuk manusia, berkata kepada al-Abras si belang, as'aluka, aku memohon kepadamu, yes, dengan nama Allah yang telah memberimu warna yang bagus dan kulit yang bagus serta harta benda yang banyak ini. Jadi diingatkan oleh malaikat ini, ya, Allah yang memberimu, ya, segala kenikmatan ini, dan aku memohon, meminta dengan nama Allah. Apa yang diminta? Ba'iron. Kata ba'iron di sini sebagai maf'ul bi atau objek untuk as'aluka. Maf'ul bi yang kedua, as'aluka, kaf, kata ganti atau dhamir kaf. Maf'ul bi yang pertama, ba'iron. Maf'ul bi yang kedua, as'aluka ba'iron maksudnya. Ya, dengan nama Allah, aku meminta kepadamu satu ekor unta saja. Ba'iran atab. Ataballaghu bihi fi safari. Ya, yang aku gunakan, ya, untuk apa, sampai untuk melanjutkan, ya, sebagai bekal fi safari di dalam perjalananku ini. Faqala, kemudian Al-Abras ini, sebelang ini menjawab, al-huququ katsira. Hak-hak milik orang lain itu banyak. Ya, pada harta bendaku ini. Kelihatannya banyak, tapi masih banyak hak yang perlu ditunaikan. Milik orang ini, milik orang itu, dan seterusnya. Al-huququ katsira. Sehingga tidak bisa memberimu. Tidak ada jatah untukmu, karena ya banyak hak orang lain di, ya, ternak ontanya ini. Faqala lahu, maka malaikat itu mengatakan, ka'anni a'rifuka. Ya, sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abrasa yaqdharukan nas. Bukankah engkau dahulu adalah seorang yang belang berpenyakit kusta atau semisalnya. Ya, manusia merasa jijik kepadamu, tidak suka kepadamu. Faqiran. Ini alam takun abrasa fakiran. Bukankah engkau dahulu adalah seorang yang fakir? Fa'a'taka Allahu 'azza wa jalla al-mal. Lalu Allah 'azza wa jalla memberimu harta benda ini. Ya. Faqala, lalu dia mengatakan ini kalimat yang apa? Kalimat yang menunjukkan rasa tidak syukur kepada Allah. Menyandarkan nikmat bukan kepada Allah. Faqala, dia menjawab, innama waristu hadzal mala kabiran an kabir. Ya, sesungguhnya aku mewarisi harta benda ini hanyalah, atau sesungguhnya aku hanyalah mendapatkan harta benda ini warisan kabiran an kabir. Ya, ini dari leluhur, kabiran an kabir. Ya, dari ayahku, ayahku dari kakekku dan seterusnya. Warisan. Ya. Faqala, in kunta kadiban, maka malaikat itu mengatakan, jika kamu bohong, ya, kamu dapat itu warisan dan seterusnya. Fasayyaratallahu ila ma kunt, maka semoga Allah akan mengembalikanmu kepada keadaanmu yang dahulu. Wadal aqra'a fi suratih, dan dia mendatangi al-aqra' si botak dalam rupanya. Ya, demikian juga penampilannya. Ya, rupa orang yang tidak bagus fisiknya, ya, terutama kepalanya tidak berambut, demikian pula penampilannya, penampilan miskin, ya, seperti al-aqra' si botak ini dahulunya miskin, kemudian Allah beri harta benda yang banyak. Faqala lahu mislama qala li hadza, lalu malaikat itu berkata kepadanya seperti dengan yang dia katakan kepada orang yang ini, yakni orang yang amros tadi. Ya, berpenyakit kusta tadi. Wa radda alaihi misla ma radda alaihi hadza. dan ternyata si botak ini juga menjawabnya, meresponnya semisal dengan ya respon orang ini, ya si belang yang berpenyakit kusta. Ternyata sama saja. Ya, mengatakan al-hukuk katsiran, harta benda ini apa, hak-hak ini banyak pada harta benda ini, haknya banyak milik orang, tidak ada jatah untukmu. Ya. Dan dia mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan harta benda ini warisan dari leluhur. Faqala, maka mereka itu mengatakan, in kunta kadziban fatayarakallahu ila ma kunta. Jika kamu berbohong, maka semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang dahulu. Qala wa atal a'ma fi surati. Dan malaikat itu pun mendatangi si buta dalam rupanya. Demikian juga penampilannya. Yani fisiknya buta dan penampilannya penampilan seorang yang fakir miskin sebagaimana keadaan orang ini sebelumnya. Faqala, malaikat itu mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil. Ini adalah seorang laki-laki yang miskin dan seorang ibnu sabil, qadin qata'at bil hibal fi safari. Telah habis perbekalanku di perjalananku ini. Ibnu sabil, ibnu sabil ini musafir. Ya, dinamakan ibnu sabil, ibnu ini yani sahib sabil, yang selalu menetapi jalan, musafir. Karena kata ibn tidak salah diartikan anak. Ya, terkadang diartikan ini. Sahih, yang selalu menetapi sesuatu. Sehingga dinisbatkan kepada hal itu dengan kata ibn. Musafir disebut ibn sabil. Qadin qafa'at biyal hibalu fi safari. Telah habis perbekalanku di jalanku ini. Di perjalananku. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bik. Maka tidak ada sebab atau tidak ada yang menyampaikanku ya, sampai ke tujuan pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan sebabmu. As'aluka billahi radda 'alaika basarak. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu. Syaitan, aku mohon, aku minta seekor kambing saja. Ataballahu biha fi safari. Yang aku pergunakan untuk menyampaikanku fi safari di dalam perjalananku ini sampai ke tujuan. Faqala, orang ini menjawab, qad kuntu a'mana hini. I'tiraf bi ni'amillah. Apa, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qad kuntu a'ma, dahulu aku memang seorang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Lalu Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Ini mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak apa? Tidak menyandarkan kepada selain Allah, demikian pula tidak ada kata-kata yang ya apa, mengungkapkan bahwa dia itu berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Fakhud ma syi'ta. Kemudian ini juga bentuk rasa syukur kepada Allah. Kalau tadi terkait dengan i'tirafnya dulu. Mengakui dengan hati dan dengan lisan. Kemudian dengan perbuatan. Rasa syukur yang dia lakukan dengan perbuatan adalah terkait dengan. Atau berupa. Menjalankan kewajiban-kewajiban terkait dengan nikmat itu. Mempergunakan nikmat itu. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhud ma syi'ta. Maka ambillah. Ya. Kambing-kambing sesuai yang kau inginkan, silakan, terserah. Wada' ma syi'ta, dan sisakan sesuai yang kau inginkan, sisakan terserah berapapun, ambil terserah. Ya, tinggalkan, sisakan terserah berapapun. Ya. Ini kan apa? Bentuk syukur kepada Allah. Ya, dengan apa? Jawarih. Ya, dengan jawarih anggota tubuh. Ya, menginfakkan bagian dari harta bendanya. Mempergunakan nikmat Allah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kalau sebelumnya qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari, sebelumnya aku memang seorang yang buta kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Ini berkaitan dengan apa? I'tiraf. I'tiraf dengan qalbu, demikian pula iqrar dengan lisan, pengakuan dengan lisan. Itu juga di antara bentuk syukur kepada Allah dengan qalbu dengan lisan kemudian dia wujudkan rasa syukur itu juga dengan al-jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak, yaitu mempergunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah, fakhud ma syi'ta, ambillah sesuai yang kau inginkan. Famallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menekanmu, ya, menyusahkanmu dengan sesuatu, yakni sejumlah kambing akhadtahu lillah yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Berapapun kau ambil, tidak akan aku menekanmu agar kau kembalikan. Ya, tidak akan menekanmu, tidak akan menyusahkanmu. Yakni aku akan memberikan kelapangan kepadamu, terserah. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, amsik malak, tahanlah harta bendamu ini, peganglah. Ini enggak jadi ambil. Fa inna maqtulitum, kalian itu, tiga orang, al-abras, al-aqra, al-a'ma, kalian itu hanyalah diuji. Faqad radiyallahu anka, lalu Allah telah ridha kepadamu, wa sakhita 'ala sahibaik, namun dia murka kepada dua temanmu itu, yaitu al-abras, si belang, dan al-aqra, si botak. Akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini cukup panjang, namun memiliki banyak faedah. Ya, terutama terkait dengan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang demikianlah kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang dimaukan dari kisah-kisah itu yang disebutkan tidak hanya untuk apa? Cerita. Namun untuk apa? Untuk ibrah, al-i'tibar wal itta'ab, diambil pelajarannya. Diambil petuah yang ada dalamnya dan faedah-faedahnya. Di samping memang itu akan membuat kita itu ya senang ketika membaca dan mendengarkan kisah-kisah itu, ya menghibur diri karena memang ya kita ya suka mendengarkan cerita, ya kisah. Namun kisah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak hanya untuk menghibur, namun juga apa? Ibrah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdahulu benar-benar terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Inna salasatan min Bani Israel, sesungguhnya tiga orang dari Bani Israel. Bani Israel, ini keturunannya siapa? Keturunannya Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Keturunannya Nabi Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Ya, Israel sendiri itu bahasa mereka, kalau di dalam bahasa Arab itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Israel itu artinya adalah Abdullah. Sehingga Israel itu memiliki makna, tapi bukan bahasa Arab. Ada tiga orang, yang pertama adalah Al-Abras. Abras, ini orang yang asabahul baras, ya penyakit kusta dan semisalnya, yang sangat sulit untuk disembuhkan secara total, sulit sekali, ya. Dan biasanya pada akhirnya di dalam pengobatan hanya diupayakan tidak semakin menyebar ke seluruh tubuh, paling itu biasanya. Tapi kalau memulihkan secara total, ya sangat sulit. Adapun yang kedua adalah al-aqra, jadi orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, ya sehingga penampilannya tidak bagus. Karena memang asy'ar, rambut kepala ini memiliki banyak manfaat untuk keindahan. Demikian juga manfaat-manfaat dari segi kesehatan, ya, dan manfaat-manfaat yang lain. Adapun yang ketiga adalah al-a'ma, ya si buta, tidak memiliki penglihatan. Nampaknya yang dimaksud dengan al-a'ma di sini yakni buta kedua matanya. Ya kan, dua-duanya buta. Sebab orang yang buta satu mata, namun yang satunya masih bisa melihat, itu disebut a'war. A'war, adapun di sini disebut a'ma, berarti kedua-duanya buta. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji tiga orang ini. Tiga orang dari kalangan Bani Israel, ya, di zaman dahulu kala. Ya. Allah ingin memberikan ujian. Dan ujian yang Allah berikan itu terkadang dengan nikmat dan terkadang dengan apa? Nikmat. Ya. Apa itu perbedaannya? Nikmat, ya, nikmat hal yang enak, terasa nikmat. Adapun nikmah, yaitu musibah, ya, yang menyakitkan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka dengan ni'am, dengan memberikan nikmat-nikmat kepada mereka. Ya, Allah taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kalian sebagai fitnah itu dengan keburukan, berbagai musibah, dan dengan al-khair, berbagai nikmat. Menunjukkan bahwa ujian dari Allah itu ada dua macam, terkadang dengan musibah dan sering pula dengan nikmat-nikmat yang Dia karuniakan, sehingga jangan lengah, ya, sehingga lupa kalau nikmat-nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat harta benda, nikmat aman, rasa aman, tentram dan seterusnya, itu merupakan ujian dari Allah Taala juga, jangan lupa. Bahkan ya, sebagian sahabat mengatakan bahwa dahulu kita, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan dharra. Ya, dengan dharra. Dharra itu ya musibah, kesempitan hidup, kemiskinan. Ya. Di awal-awal dakwah Islam, demikian juga di dalam perjuangan-perjuangan para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesempitan. Tapi kata para sahabat, fasabarna, kami bisa bersabar. Namun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wilayah Islam sudah semakin luas. Penaklukan-penaklukan terjadi di sana sini. Ya, kaum muslimin sudah semakin sejahtera. Ya. Kami diuji oleh Allah dengan sarra, dengan berbagai kelapangan hidup, kenikmatan. Falam nasbir, kata sebagian sahabat ini. Namun kemudian kami tidak bisa sabar. Ini menunjukkan bahwa ujian yang berupa kenikmatan itu lebih berat daripada ujian yang berupa musibah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan ujian kepada mereka, ya, dengan mengirim kepada mereka satu malaikat. Nah, malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Mereka tidak pernah membangkang, ya, dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah taala. Malaikat itu termasuk alam ghaibi. Ya. Alam ghaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Namun Allah memberikan keistimewaan kepada mereka, yaitu mereka, ya, dengan perintah Allah, ya, dapat menjelma menjadi wujud manusia. Sebagaimana itu terjadi berulang kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula malaikat ini yang Allah utus kepada tiga orang ini. Dia datang kepada mereka dalam wujud manusia. Ya. Malaikat ini mendatangi Al-Abrad, ya, sebelang, ya. Kemudian menanyakan apa yang paling kau sukai. Ya, dia menjawab laun hasan, warna dan kulit, ya, bukan hanya sehat, tidak terkena kusut, tapi yang bagus, yang indah. Nah. Jadi lebih dari cukup yang dia harapkan, yang dia inginkan, tidak hanya normal, sehat, ya, kulitnya, tapi kulit yang bagus, warnanya juga bagus. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kulitnya itu dengan sebab usapan malaikat ini. Nah, dan Allah memberinya apa yang dia harapkan. Kulit yang bagus, yang indah, dan warna yang indah juga. Kemudian malaikat itu bertanya kepadanya tentang harta benda yang paling dia sukai, yang paling dia inginkan. Ya, yang paling dia harapkan itu apa? Ternyata al-ibil. Ternyata onta. Nah, ternyata adalah onta. Dan onta, ya itu memang apa? Biasanya diharapkan dan diinginkan oleh orang yang memiliki kecondongan dengan kemewahan, keangkuhan. Ya, berbeda dengan al-ghanam, kambing. Ya, kambing itu ya disukai oleh orang-orang yang cenderung sederhana. Ya. Demikian pula hewan ini bisa mempengaruhi akhlak dan perilaku pemiliknya. Ini menunjukkan manusia itu bisa terpengaruh dengan harta benda yang dia miliki. Ya. Sehingga kita harus berhati-hati ketika terbiasa memiliki yang mewah-mewah. Ya, dikhawatirkan hati kita juga terbawa dengan itu, lebih menyukai kemewahan dan cenderung untuk angkuh terhadap orang yang di bawahnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis ya tentang unta dan apa kambing. Lalu Allah Ta'ala memberi orang ini naqatan usyara, seekor unta betina yang bunting. Usyara. Ya. Yang usia kehamilannya itu sudah 10 bulan atau 8 bulan. Allah Ta'ala pada yang mengatakan usyara, usia kandungan atau usia kehamilan unta ini 10 bulan atau 8 bulan. Nah. Kemudian malaikat itu mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu ya pada ontamu ini. Ternyata benar kan. Allah memberkahinya sehingga berkembang biak sangat banyak dan sangat pesat. Ya, sampai dia memiliki satu lembah. Ya, kaya raya itu. Satu ekor onta saja berapa puluh juta itu. Satu lembah. Ya. Di antara perbukitan satu lembah. Ya, sangat banyak. Kaya raya. Ya, jadi miliarder ya kalau zaman sekarang. Kemudian malaikat itu juga mendatangi al-aqra, si botak. Ya. Dan bertanya, apa yang paling kau inginkan? Ya, ternyata dia menjawab, tidak hanya mengatakan, saya ingin punya rambut di kepala saya, dan cukup. Ternyata dia menginginkan yang, hal yang lebih dari cukup. Yaitu apa? Sya'run hasan, rambut, dan rambutnya bagus, indah. Ya. Ini sudah nampak ada kesondongan-kesondongan yang tak baik. Ternyata benar kan tak lulus ujian. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan lebih dari cukup. Ya, bukan berarti enggak boleh, tapi ini sudah tanda-tanda. Nah, berbeda dengan orang yang buta, dia mengharapkan suatu hal yang sederhana. Kemudian malaikat itu mengusapnya dan Allah taala menghilangkan penyakitnya dan memberinya rambut yang bagus sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kemudian dia ditanya harta benda apa yang paling dia inginkan. Ternyata dia menjawab al-taqar, sapi. Ya, sapi. Kemudian dia diberi seekor sapi yang bunting dan didoakan oleh malaikat ini barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu pada sapi ini. Juga sama, ternyata sapinya berkembang biak dengan sangat pesat dan jumlah yang sangat banyak, wadin minal baqar, ya, sebanyak satu lembah. Ini juga sama, miliarder juga kalau sekarang. Kemudian malaikat ini mendatangi al-a'ma, si buta, dan menanyakan apa yang paling kau inginkan, paling kau sukai. Dia menjawab, yang penting saya bisa melihat manusia, Allah mengembalikan penglihatan saya, tidak lagi buta, sudah cukup. Kemudian mengharapkan ya penglihatan saya jadi tajam sekali, kemudian mata saya juga indah sekali dan sesungguhnya enggak. Yang penting saya bisa melihat manusia, sudah cukup. Kemudian malaikat itu mengusapnya dan ternyata dengan sebab itu Allah mengembalikan penglihatannya, dia bisa melihat lagi. Ya, kemudian malaikat itu bertanya kepadanya harta benda apa yang paling kau inginkan. Dia menjawab ya, menyebutkan ya keinginannya yang sederhana. Allah mana kambing saja ya, dibandingkan dengan sapi, dibandingkan dengan unta, kambing lebih murah harganya dan sederhana ya. Dan kambing itu ya semacam lambang kesederhanaan dibandingkan dengan unta, termasuk juga sapi. Ini juga sudah semacam tanda-tanda bahwa orang ini orang yang baik ya, batinnya batin yang baik. Sehingga ternyata betul dia lulus dalam ujian ini, dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pasrah seandainya apa banyak kambing-kambingnya yang diambil ya harus dia infakkan ya, silakan. Benar-benar hatinya itu tidak terikat dengan apa harta benda, dengan dunia. Lalu dia diberi oleh Allah Ta'ala seekor kambing yang bunting ya, dan juga didoakan oleh malaikat ini agar berkah, dan ternyata juga berkah. Alhamdulillah dia memiliki kambing yang sangat banyak ya, berkembang biakan yang sangat cepat ya, dalam waktu yang apa tergolong singkat dia memiliki wadin minal ghanam, satu lembah kambing. Nah, setelah mendapatkan nikmat-nikmat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengutus malaikat ini untuk kembali mendatangi mereka, menguji mereka, terkhusus dalam hal rasa syukur mereka atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur ataukah tidak? Dan kita ingat yang namanya syukur, syukur ni'am, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan tiga hal, yaitu dengan qalbu, dengan lisan, dan dengan jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak. Adapun dengan qalbu, yaitu apa? Bersyukur kepada Allah dengan qalbu, yakni mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah dan itu murni pemberian Allah. Artinya tidak merasa berhak. Tidak merasa berhak untuk diberi oleh Allah nikmat itu. Ya, kalau tidak menyandarkan atau tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, ya, di dalam hatinya menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, ya, saya ini hebat, saya ini pekerja keras, saya ini memang sudah berpengalaman pandai dan seterusnya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah dalam tentunya. Demikian pula seandainya dia apa menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah, dia mengakui ini memang nikmat dari Allah, Allah memberinya, alhamdulillah. Tapi ini dalam hatinya dia meyakini dia itu berhak, memang berhak untuk mendapatkan nikmat itu, ya berhak Allah memberinya nikmat-nikmat itu. Nah ini juga tidak bersyukur kepada Allah dengan kalbunya. Bersyukur atas nikmat Allah dengan kalbu adalah ya mengakui bahwa itu dari Allah dan itu adalah mahdhu tafadhul, murni karunia Allah, ya tidak ada hak ya miliknya atas nikmat-nikmat itu. Adapun bersyukur kepada Allah dengan lisan ya, yaitu ya memuji Allah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Dia berikan ini. Demikian pula dia ungkapkan apa yang ada di dalam apa hatinya berupa pengakuan ya bahwa itu adalah nikmat dari Allah, murni karunia dari Allah. Dia ungkapkan dengan lisannya seperti yang di katakan oleh al-a'ma, si buta, ya kan? Apa yang ada dalam hatinya, yaitu pengakuan bahwa itu nikmat dari Allah dan murni karunia Allah, dia ungkapkan dengan lisan. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dahulu aku adalah seorang yang buta, kemudian alhamdulillah Allah mengembalikan penglihatanku. Ini kan pengakuan dengan lisan. Tentunya setelah dia yakini di dalam hatinya. Nah, adapun bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dengan jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak, yaitu mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing nikmat bisa berbeda-beda bentuknya. Ya, ketaatan terkait dengan harta ya diinfakkan ya untuk memberi nafkah keluarga, dibayarkan zakatnya, demikian juga diberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak. Ya. dan semisalnya terkait dengan nikmat ilmu ya diamalkan, kemudian diajarkan juga, didakwahkan. Ya. Nikmat kekuatan fisik juga dia pergunakan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah dia berusaha untuk memperbanyaknya. Ya, demikian juga dia pergunakan kekuatan fisik ini untuk membantu hamba-hamba Allah, ya. Dan seterusnya. Nah, ini tiga bentuk syukur nikmat atau syukur nikmat dilakukan dengan ketiga hal ini. Nah, ternyata al-abraf, si belang yang kemudian Allah sembuhkan penyakit kulitnya dan Allah beri harta benda yang banyak, ya, setelah didatangi oleh malaikat ini yang datang dalam wujud manusia yang belang dan penampilan orang yang fakir miskin, seorang ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, ya, itu termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, wajib untuk diberi dari zakat. Ya, bukan hanya sedekah, ya, diberi silakan, tidak diberi silakan, sunnah misalnya, tidak. Ya, wajib untuk diberi dari zakat. Zakat mal. Karena Allah Ta'ala menyebutkan Ibnu Sabil termasuk haba al-asnaf ats-tsamaniyah, tiga golongan yang berhak mendapatkan zakat mal. Nah, ternyata si belang ini tidak mau memberi. Ya. Padahal malaikat ini ya sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat dan mengingatkannya bahwa apa Allah lah yang memberinya nikmat. Ya, kulit yang bagus, warna yang bagus, harta benda yang banyak, Allah. Dia ingatkan. Ya. Ternyata satu ekor unta pun, ya, ternak yang dia miliki ini unta-unta, satu ekor pun tidak mau dia berikan kepada Ibnu Sabil ini yang hakikatnya adalah malaikat kenyataannya. Dengan mengatakan al-huquq katsirah, hak-hak itu masih banyak ini. Hak-hak orang banyak ada di ternak saya ini, harta benda ini. Jadi dia ungkapkan seolah-olah dia itu orang yang menjaga hak, menunaikan hak orang lain. Padahal di antara hak terbesar terkait dengan harta benda kita adalah hak Ibnu Sabil yang kehabisan bekal di perjalanan. Seandainya ya dia benar-benar menjaga hak orang lain, menunaikan hak orang lain, pasti dia akan memberikan Ibnu Sabil ini. Ternyata tidak diberi, menunjukkan bahwa itu sekedar apa? Ya, sekedar pengakuan yang dusta. Al-hukum katsirah, hak-hak masih banyak ini di harta benda ini. Ini punya fulan, saya harus bayar ini, dan seterusnya. Kemudian malaikat itu kembali mengingatkan, tanya arifuk, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah kamu dahulu adalah orang yang belang, berpenyakit kusta, orang-orang jijik kepadamu? Kamu adalah dulu adalah seorang yang fakir miskin, lalu Allah beri harta benda yang banyak ini. Ya, semakin sorih ini, semakin belak-belakan, ya, semakin tegas. Tapi ternyata dia kembali beralasan dan alasan itu bohong. Sekaligus terdapat padanya unsur tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat. Dia mengatakan innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Sesungguhnya aku mendapatkan harta benda ini kadron an kabir. Ya. Apa makna kadron an kabir? Ada dua kemungkinan makna. Ya. Kemungkinan makna yang pertama maksudnya adalah saya mendapatkan harta benda ini ya karena sudah menjadi suatu hal yang wajar, saya termasuk pembesar, orang tua saya pembesar, ya, demikian pula kakek saya, leluhur saya itu orang-orang pembesar yang berharta banyak, maka saya mendapatkan harta benda ini suatu hal yang wajar. Makna yang kedua, seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu saya mendapatkan harta benda ini warisan dari leluhur, warisan. Ya, mau bagaimanapun, makna yang manapun, tetap orang ini ya menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Ditambah lagi terdapat padanya apa? Bentuk al-kadzib, kedustaan, kebohongan. Kenapa seperti itu? Karena kenyataannya dia mendapatkan harta benda itu dari siapa? Ya tadi. Ya, dengan sebab malaikat itu datang, kemudian Allah memberinya seekor unta yang bunting, kemudian ternyata berkembang biak. Setelah didoakan oleh malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada unta ini. Tapi dia sekarang justru mengatakan warisan dan semisalnya. Padahal bukan. Nah. Lalu malaikat itu mengatakan, jika kamu bohong, ya sudahlah, jika kamu bohong, fasayyaratallahu ila ma kunta, maka semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang dulu. Kembali berpenyakit kulit, kembali fakir miskin. Nah ini. Ini menunjukkan bahwa kufur nikmat, mengkufuri nikmat-nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, ancamannya adalah apa? Hilangnya nikmat tersebut. Zawalun ni'am. Hilangnya nikmat-nikmat yang tidak disyukuri. Malaikat itu mendatangi Al-Aqra' si botak. Ya. Dengan penampilan yang sama dengan si botak dahulunya. Penampilan fisik yang kurang bagus. Dan dengan penampilan pakaian ya, yang mengesankan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang fakir miskin. Ya. Malaikat itu berdialog dengan si botak itu. Ya. Bagaimana berdialog dengan Al-Abrad, si belang. Ya, sama saja ternyata si botak tidak bersyukur kepada Allah. Ya, dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan mengatakan inna ma warithu hadzal mal kabiran an kabir. Aku mendapatkan harta benda ini hanyalah ya warisan dari luhurku atau karena aku memang pembesar. Orang tuaku juga pembesar, jadi suatu hal yang wajar saya memiliki harta banyak. Harta benda yang banyak ini. Ini juga berbohong. Maka didoakan oleh malaikat itu, in kunta kadziban, ya sudahlah, kalau kamu bohong, tetap tidak mau memberiku, bahkan sekedar ujian ya. Ya. Kalau kamu bohong, tetap tidak mau memberiku seekor sapi untuk melanjutkan perjalananku. Ya. Fa sayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang dahulu. Kembali fisiknya ya tidak bagus, ditambah lagi menjadi fakir miskin seperti dahulu. Nah, adapun yang ketiga yaitu al-a'ma, si buta, ya ternyata dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati si buta ini ya melaksanakan ya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dia berikan, ya dia laksanakan dengan kalbunya rasa syukur itu, demikian pula dengan lisannya, demikian pula dengan jawarihnya, anggota-anggota tubuhnya yang nampak. Ya, terkait dengan kalbunya, demikian pula lisannya, al-a'ma si buta ini mengatakan bagaimana, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Dia memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan untuk rasa syukur ya dengan kalbu dan dengan lisan. Dahulu aku adalah seorang yang buta, kata dia. Kemudian Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Jadi menyandarkan nikmat kepada Allah dan tidak merasa berhak untuk mendapatkan nikmat. Nikmat itu murni pemberian dari Allah dan karunia-Nya. Ya. Ini kan dengan lisan, nampaknya hatinya juga sama kalbunya. Ya, sebagaimana yang dia katakan. Kemudian si buta ini juga melaksanakan rasa syukur kepada Allah dengan jawarihnya, anggota-anggota tubuhnya yang tampak. Yaitu dia pergunakan nikmat-nikmat dari Allah itu untuk ketaatan kepada Allah dengan dia mengatakan kepada malaikat ini yang datang dalam wujud seorang fakir miskin, Ibnu Sabil, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta, fa wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Silakan kau ambil ternak-ternakku ini, harta bendaku ini, kambing-kambing ini, ya, sejumlah yang kau inginkan, terserah. Ya, dahulu saya juga miskin, kan begitu. Dahulu saya juga paling amal diberi cuma satu ekor, sekarang banyak. Mau diambil berapapun tetap untung dibandingkan dengan dahulu, kan begitu. Intinya ini bukan punya saya. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah. Fakhudh ma syi'ta. Oleh karena itu silakan kau ambil sejumlah yang kau inginkan, wa ta' ma syi'ta, dan sisakanlah sesuai yang kau inginkan. Terserah mau sisakan berapa, terserah. Ya. Ada yang bisa seperti itu. Kalaupun ada ya, mungkin ada, tapi mungkin masih sangat jarang. Adapun di kalangan para sahabat ya banyak. Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya kan menginfakkan seluruh hartanya. Ya, menginfakkan seluruh apa? Hartanya. Ya, fi sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar bin Khattab sampai separuh hartanya juga. Jadi tidak takut miskin. Ya, apalagi para nabi. Apalagi nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dikatakan oleh orang-orang Arab, Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pemberian harta benda yang sangat banyak seperti orang yang tidak takut miskin. Infakan seperti orang tidak takut miskin. Nah, ini rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan imannya yang kuat kepada Allah. Demikian pula ini al-a'ma, si buta ini, silakan kau ambil ya harta bendaku ini sejumlah yang kau inginkan. Kalau mau sisakan, silakan sisakan sesuai yang kau inginkan. Fawallahi demi Allah, la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Aku tidak akan menghalangimu dengan menekanmu, dengan mempersulitmu ya dalam sesuatu yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau akan mengambil berapapun, saya akan melapangkan. Nah, ternyata malaikat itu baru mengungkapkan ya hakikat sebenarnya. Dia mengatakan amsik malak, ya peganglah, ya peganglah, tahanlah harta bendamu ini, saya tidak jadi mengambilnya. Ya, ini menunjukkan bahwa nikmat ketika disyukuri apa, maka akan apa langgeng, continue, berlanjut dan bahkan berkembang. Ya, ketika si a'ma ini bersyukur, maka malaikat ini mengatakan bagaimana usik malak. Tahanlah harta bendamu, silahkan pegang terus. Ya, nikmat jika disyukuri maka akan terus langgeng dan bahkan berkembang. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, saya akan menambah. Ya kan, bertambah nikmatnya. Menambah untuk kalian. Namun jika tidak bersyukur maka bagaimana? Maka terancam nikmat-nikmat itu akan hilang. Ya, oleh karena itu al-abras dan al-aqra', dua orang yang pertama justru didoakan oleh malaikat ini agar hilang nikmatnya. In kunta kadiban fa sayyarakallahu ila ma kunta. Jika kau berbohong maka semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaan yang dahulu. Artinya nikmat yang sekarang kau rasakan hilang. Adapun si a'ma, si buta yang bersyukur, maka malaikat ini mengatakan amsik malak. Ya, tahanlah harta bendamu ini. Fa inna mabtulitum, sesungguhnya kalian bertiga itu hanya diuji. Perkataan malaikat ini fa inna mabtulitum, kalian bertiga hanya diuji. Ya, terfahami darinya bahwa kisah tentang tiga orang ini menjadi kisah yang diperbincangkan oleh masyarakat. Ya. Menunjukkan bahwa tiga orang ini di zaman yang sama dan saling mengenal, paling tidaknya saling mendengar. Al-a'ma si buta tahu perihal si abras si belang dan si botak al-aqra'. Ya. Demikian pula sebaliknya al-abras mengenal atau setidaknya mendengar ya perihal al-aqra' dan al-a'ma dan seterusnya. Nampaknya begitu. Ya. Demikian juga ya mengetahui cerita mereka. Ya, cerita temannya ini. Fa inna mabtulitum, kalian itu hanya diuji. Faqad radiyallahu anka. Lalu Allah telah ridha kepadamu wa sakhita 'ala sahibaik, dan dia telah murka kepada kedua temanmu. Naam. Perkataan sahibaik, kedua temanmu, ini tidak mesti bahwa mereka itu ya teman bermajlis, teman duduk. Karena kata sahib seringkali ditujukan atau terkadang ditujukan, disebutkan tentang beberapa orang yang kondisinya sama, walaupun mereka tidak saling bermajlis, tidak saling berteman. Ala sahibaik, bukan maksudnya, tidak mesti maksudnya mereka itu tiga orang yang saling berteman, tapi maksudnya adalah kalian adalah tiga orang yang kisahnya sama, perihalnya sama, mirip. Sehingga disebutkan oleh malaikat ini wasakhitu ala sahibaik, Allah murka kepada dua temanmu, maksudnya adalah dua orang itu yang keadaannya sama denganmu. Dalam hal ujian, sebelumnya fakir miskin, sebelumnya berpenyakit, kemudian menjadi sehat wal afiat dan kaya raya. Namun kamu bersyukur, maka Allah ridha kepadamu ataupun dua temanmu itu tidak bersyukur, lalu Allah murka kepada mereka. Keterkaitan hadis yang panjang ini dengan bab sangat jelas, yaitu bahwa hadis ini menerangkan bagaimanakah keadaan akhir orang yang mengkufuri nikmat dan bagaimanakah keadaan orang yang mensyukuri nikmat Allah. Orang yang mengkufuri nikmat nanti bagaimana dan orang yang mensyukuri nikmat nanti bagaimana, ini sangat jelas diterangkan di dalam hadis. Ini keterkaitan hadis dengan bab. Adapun beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah kewajiban mensyukuri nikmat. Nikmat apa ini? Harta benda atau yang lainnya, semuanya. Walaupun yang disebutkan dalam hadis adalah nikmat al-mal, harta benda, namun juga mencakup nikmat-nikmat yang lain. Bagaimana bentuk syukurnya? Bentuk syukurnya dengan tiga hal yang tadi kita pelajari, dengan qalbu, dengan lisan, dengan apa? Al-jawarih. Sebagai catatan terkait dengan mensyukuri nikmat Allah dengan jawarih, anggota-anggota tubuh yang nampak, yaitu mempergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan tidak untuk bermaksiat kepadanya, ini berbeda-beda. Sesuai dengan bentuk nikmatnya, sesuai dengan nikmatnya apa. Demikian pula, tidak boleh mempergunakan nikmat itu tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan apa? Hikmah nikmat itu diciptakan oleh Allah. Sebagaimana atau sebagai contoh, mungkin nikmat makanan nikmat makanan, maka mensyukurinya bagaimana? Dikonsumsi, dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, makanan yang dimakan. Kemudian apa, kekuatan yang didapatkan dengan mengonsumsinya dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika mempergunakan makanan tidak sebagaimana peruntukannya, malah digunakan untuk fungsi yang lain, padahal masih bisa untuk hal yang lain itu menggunakan selain makanan. Maka dikhawatirkan ini termasuk mengkufuri nikmat dan tidak mensyukurinya. Makanan digunakan untuk ini, untuk itu. Tapi kan bisa bermanfaat, bisa. Tapi kalau masih bisa menggunakan yang lain, gunakanlah yang lain. Untuk keterampilan misalkan. Keterampilan bukan keterampilan memasak, tapi keterampilan untuk mainan misalkan. Jangan. Makanan peruntukannya adalah dimakan. Jika selain atau untuk selain itu, maka dikhawatirkan itu tergolong mengkufurin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, diharamkannya mengkufurin nikmat. Tidak diharamkannya mengkufuri nikmat. Mengkufuri nikmat artinya tidak menjalankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal yang tadi kita pelajari. Faedah yang ketiga, diperbolehkannya menyebutkan kondisi orang yang sudah berlalu. kondisi orang ya yang sudah berlalu. Nah, untuk diambil pelajarannya. Nah, kemudian faedah yang ke tadi, faedah yang ketiga adalah bolehnya menyebut kisah orang yang terdahulu untuk diambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Nah, apa yang dimaksud kisah terdahulu ini? Ya, ini mencakup kisah orang yang sudah lewat. Antum tahu fulan, fulan dulu begini, itu tahu orang sudah lewat. Ini untuk diambil pelajarannya itu boleh. Ya. Nah, ini kan sering. Ya, apa sering apa namanya terjadi? Ya, kita menyebut seseorang yang sudah berlalu, entah dari umat yang terdahulu maupun di umat ini, Allahu a'lam. Ya, disebutkan untuk diambil pelajaran, jangan sampai terjatuh dalam hal seperti itu. Kemudian faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk ujian yang Dia berikan adalah bin'am, dengan nikmat-nikmat. Kemudian faedah yang kelima, disyariatkan yang mengucapkan billahi tsumma bik, menggunakan huruf ataf summa, dengan Allah kemudian denganmu. Syariatkan dan diperbolehkan. As'aluka billahi atau fala balagha liyal yawma illa billahi summa bik. Ya, tidak ada yang bisa menyampaikanku ketujuan pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan sebabmu. Nah, ya, sebenarnya masih sangat banyak faedah-faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Ya, sementara kita cukupkan dulu. Allahu ta'ala alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.